بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، والأخوات في الله بارك الله فيكم. Kita lanjutkan kajian dari transkrip muhadarah yang berjudul Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, di fadilati Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau panjang memaparkan mukaddimah, kini masuk kepada inti isi muhadarah beliau. Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, meminta hidayah, petunjuk dan bimbingannya, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa natubu ilaih, dan kita pun bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Sehingga ini adalah merupakan mukaddimah yang juga harus senantiasa mendorong kita untuk senantiasa bersemangat untuk memanfaatkan hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah kita rasakan dan kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hidayah itu ada pada diri kita, ketika kita terus terbimbing untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan itu sesedikit apapun yang kita miliki maka harus senantiasa terus kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kenapa? Karena sering disebutkan di dalam muqaddimah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Tidak ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang berikan petunjuk. Karena itu na'udzubillah, nah ketika kesesatan itu datang, maka tidak ada yang dapat membuka kesesatan itu dari seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada syarikat baginya. Sehingga ini harus membuahkan tauhid uluhiyah. Kita harus terjauhkan dan menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan. Apakah syirik yang diistilahkan dengan syirkun asghar, ataukah syirik yang diistilahkan dengan syirik akbar? Karena dua-duanya adalah merupakan kesyirikan yang berbahaya. Seorang beribadah kepada selain Allah, tentunya itu adalah perbuatan yang sangat bahaya. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amaluk. Maka akan hancur amalanmu. Demikian juga dengan kesyirikan yang disebut dengan syirkun asghar. Kita beribadah untuk hawa nafsu, kita beribadah untuk didengar, kita beribadah untuk dikenal, maka ini pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai kasus dari riwayat yang beliau sampaikan. Ketika ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berjuang di jalan Allah, mereka belajar di jalan Allah, mereka berinfak sedekah di jalan Allah menurut pengakuannya, namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan apa yang diakuinya. Karena ibadahnya na'am tersirat pada dirinya ada kebutuhan-kebutuhan duniawi yang sifatnya adalah pemuasan hawa nafsunya sendiri. Maka ikrar dari syahadat la ilaha illallah ini harus membuahkan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga ketauhidan dalam hal tauhid uluhiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini pun mengingatkan kepada kita tentang konsekuensi-konsekuensi yang harus terpenuhi dari kesaksian yang kita ucapkan ketika kita memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti. Kita tidak akan mengikuti, kita tidak akan mentaati siapapun di antara manusia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau. Kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Dan kita menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tidak sukai. Nah, dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara atau dengan syariat yang beliau ajarkan. Qala rahimahullahu ta'ala, Allahumma inna nas'aluka sadada wa nas'aluka al-ikhlasa fi kulli ma na'ti wa nadhar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu istiqamah. Aku meminta kepadamu keikhlasan dalam setiap hal yang kami bawa dan kami tinggalkan. Allahumma inna na'udhu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan kami tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun kepadamu dari apa yang kami tidak mengetahuinya. Innaka ta'lamu wa la na'lamu, Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan kami tidak tahu. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Allahumma inna nabra'u ilaika min hawli anfusina wa quwwatiha ila hawlika wa quwwatika ya Rabb. Ya Allah, sungguhnya kami serahkan kepadamu seluruh kekuasaan dan daya upaya jiwa-jiwa kami kepada kekuasaan dan daya upaya engkau, wahai Allah Rabbul Alamin. Amma ba'du, faqabla an adkhula fil kalimah, sebelum aku masuk kepada kalimat yang akan disampaikan, la yafutuni an uthni ala Rabbil Izzati wal Jalal, tidak terlupakan dariku untuk senantiasa memuji Allah Rabbul Izzah wal Jalal, Allah yang maha gagah, Allah yang maha mulia, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, musdin ni'ami wa sarifin niqami alladhi 'allamana ma lam nakun na'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memalingkan segala an-niqam, menghindarkan siksa, alladhi 'allamana, yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita, ma lam nakun na'lam, yang sebelumnya kita tidak tahu, wa hadana, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kami, telah membimbing kita, ila sabilil aqwam, kepada jalan yang lurus, wa waffaqana likulli ma fihi ridha, dan demikian juga kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita semua, yang telah mengantarkan kita kepada segala sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'aluhu an yuthabbitana 'ala al-'amal as-salih, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap istiqamah, tidak bosan, tidak futur, tidak lelah, tidak mundur untuk selalu beramal saleh, wa da'wati ila Allah, dan untuk selalu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, wa sayri fi sabilihi, menempuh jalan Allah, wa an yuthabbitana ala nahji rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita, mengokohkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah berada di atas manhaj rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta nalqahu ala dzalika, sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tetap di atas keistiqomahan. Fanasykuruhu jalla wa ala, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ahlu syukri wal maghfirah wal mathubah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk mendapatkan sikap rasa bersyukur dari hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan ampunan dan memberikan pahala kepada hambanya. Thumma nashkuru daulatana al-azizah, ad-daulah al-mubarakah, ad-daulah as-su'udiyah, hafizah Allah. Kemudian kita bersyukur pula kepada negara kita yang mulia, negara yang penuh barokah, negara Saudi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya, wa a'anaha ala kulli khairin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong negara tersebut untuk senantiasa melakukan segala kebaikan, wa waffaqaha li kulli sabilin yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada negara tersebut untuk senantiasa berada pada setiap jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Fabilahi thumma bi'auni daulah. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pertolongan negeri ini, kata Syekh Hafizah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Yassarallahu lana at-ta'alluma. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk belajar. Wa a'anana 'alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita untuk senantiasa melakukan ibadah dalam talabul ilmi. Fakam a'anat min syababin wa kuhurin wa rijalin wa nisa'in 'ala talabil ilmi. Betapa banyaknya negeri ini telah memberikan bantuan kepada para pemuda, kepada orang-orang yang baru beranjak dewasa, kepada mereka yang telah dewasa, dan kepada para wanita, ala talabil ilmi, untuk bertalabul ilmi. Wa kam nasyarat at-tauhid fi jami'il buldanil 'alam. Dan betapa banyaknya negeri ini telah menyebarkan tauhid di berbagai negara di dunia ini. Wa dhalika bima hayya'athu min jawin 'ilmiyyin wa minahin litullabil 'ilmi min sa'iri buldanil 'alam kulliha. Dan hal ini adalah disebabkan upaya yang dilakukan oleh negeri ini dengan menciptakan suasana ilmiah, dan juga yang telah memberikan bantuan-bantuan beasiswa untuk siswa-siswa yang belajar yang datang dari berbagai negara di dunia ini. Fakam qad ta'allama fil jami'ati al-islamiyyati min rijal. Betapa banyaknya orang-orang yang telah belajar di universitas ini, yaitu jami'ah islamiyyah. Faraja'u ila buldanihim. Kemudian mereka pulang ke negeri-negerinya. Muzawwadina bil ilmin nafi' wal aqidati sahihah, aqidati tauhid. Mereka berbekal ilmu yang bermanfaat. Mereka pulang berbekal akidah yang sahihah, akidatul tauhid. Raja'u du'atan ila sunnah fi buldanihim al-mutafarriqa fi syatta asqa'il alam. Mereka pulang menjadi da'i ila Allah, menjadi para da'i yang mengajak manusia kepada sunnah di tempat-tempat mereka yang berbeda-beda di berbagai penjuru dunia ini. Wa hadhihi da'watun ila Allah 'azza wa jalla. Dan ini semuanya adalah merupakan dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah 'azza wa jalla. Wa kadzalika aidan kam arsalat min du'atin ila Allah 'azza wa jalla bi takalif bahidah. Kullu dzalika jihadan fi sabilih. Demikian juga betapa banyaknya negeri ini telah mengutus para da'i mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biaya-biaya yang besar, dan semua ini tentunya termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. Fa nas'alullaha laha an-nasra wal auna wat tawfiqa was sadad. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongnya, menolong negeri ini, menjaga negeri ini, dan memberikan selalu taufik dan keistiqomahan kepada negara ini. Wala yafutuni aidan an ashkura ma'ali ad-doktur wazir ash-shu'un al-islamiyyah ad-doktur Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki alladhi hayya'a lid-dawrah allati uqimat fi ma'had samidah al-ilmi bismi dawrah ash-shaykh Abdullah ibn Muhammad al-Qara'awi al-ilmiyyah. dan juga tidak lupa aku berterima kasih kepada Yang Mulia Dr. Menteri Urusan-Urusan Keislaman Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki yang telah memudahkan daurah yang dilaksanakan di Ma'had Shamithah yang dinamai dengan daurah Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi Al-Ilmiyah. Dan ini adalah naham acara yang sesungguhnya yang diadakan dan Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi sebagai muhadirnya yang memaparkan bahasan yang berkaitan dengan apa yang kita bacakan ini, yaitu yang berjudul wa anna hadza sirati mustaqiman. Kemudian beliau menjelaskan selanjutnya wa ashkuru aidan ma'ali al-amir amir al-mantiqah, dan juga aku berterima kasih kepada tuan kepada Yang Mulia pemimpin mantiqah ini Muhammad bin Turki As-Sudairi al-mutasabbib fi hadhihi ad-daurah aidan, yang juga berperan dalam kelancaran acara daurah ini. Kama syukuru aidan wakil al-imarah, juga kepada wakilnya Hasan bin Khalid al-wakil lisyu'un al-amniyah dari bidang keamanan. Jazakumullahu khairan wa jazakallahu jami' khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya dan memberikan balasan kepada semuanya dengan balasan-balasan yang baik. Wa ashkuru jami' ala ta'awunihim fi hadha sabil. Dan tentunya aku berterima kasih kepada semuanya yang telah bahu-membahu bantu-membantu fi hadha sabil dalam acara ini, dalam penyelenggaraan daurah ini. Alladhi yu'addu da'watan ila Allah, yang tentunya ini adalah merupakan upaya yang terhitung da'wah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Fad'watu ila Allah amrun wajibun ala kulli ahadin minal muslimin biqadri istita'ati. Sementara da'wah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, adalah merupakan satu hal yang wajib bagi setiap orang dari kalangan kaum muslimin sekedar atau sekemampuannya. Wala syakka anna ashabas sultah idza istaghalluha fi ta'atillah, dan tidak diragukan lagi bahwasannya para jajaran kepemimpinan idza istaghalluha fi ta'atillah, apabila mereka menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mimma yuqarribuhum ila Allah, maka yang demikian itu termasuk kepada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullaha an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda, maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya terhadap amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh rahimahullahu taala masuk kepada pembahasan. Beliau mengatakan qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian ikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. fatafarraqa bikum an sabilihi, maka jalan-jalan tersebut akan menjauhkan, akan mencerai-beraikan kalian an sabilihi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh mengatakan, hadhihi al-wasiyyatu hiya al-wasiyyatu al-ashirah ba'da al-wasaya allati qablaha. Wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-153 dalam Al-An'am ini adalah wasiat yang urutannya ke-10 setelah wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum ayat itu. Wallati ibtada'at biqaulillahi ta'ala, juga dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan perkataannya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai akhir ayat Allah sebutkan wasiat-wasiatnya dalam ayat itu. Diawali dengan katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, ta'alu, kemari kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah Allah Rabb kalian haramkan untuk kalian. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Yang pertama disebutkan adalah agar engkau jangan mensyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan agar engkau berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya, sampai wasiat yang terakhirnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Tilka alwasaya at-tis' hiya wasaya fi umurin khassah. 9 wasiat sebelumnya adalah wasiat-wasiat yang khusus untuk urusan-urusan yang khusus. Wa kulluha fima harrama Allah 'azza wa jalla. Dan semua wasiat-wasiat itu adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wabil walidaini ihsanan, ini artinya adalah iyyakum wal uquq. Hati-hati kalian berbuat uquq kepada orang tua. Fa innal uquqa haramun. Dengan dikatakan wabil walidaini ihsanan, maka mafhumnya adalah berbuat durhaka kepada orang tua itu adalah haram. Dan ini adalah seolah-olah na'am dikatakan kepada manusia, kepada umat, iyyakum wal uquq. Amma al wasiyyatul 'ashirah fa huwa wasiyyatun 'ammah. Adapun yang ke-10-nya, wasiat itu sifatnya umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu tentang wasiat itu, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini akan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u as-subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum 'an sabili, maka jalan-jalan itu nantinya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqakum bihi, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan hal itu kepada kalian, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan wa anna hadza sirati. As-sirat, kalimat as-sirat huwa at-tariqul wadih al-mustanir alladhi la yakhthi'u fihi hadun illa man a'ma Allahu basiratahu wal 'iyadu billah. Yang namanya as-sirat yang disebutkan dalam ayat itu adalah jalan yang jelas, terang benderang, yang tidak mungkin ada salah seorang pun berbuat salah kecuali orang yang Allah butakan penglihatannya. Tidak mungkin jalan itu ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas, terang, manusia mau melangkah bagaimanapun tidak takut apa yang akan diinjaknya. Tidak mungkin ada seseorang yang salah dalam melangkah di atas jalan tersebut kecuali yang Allah butakan penglihatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wa ma'na hadhihi al-ayah, dan makna yang dikandung dalam ayat ini adalah al-amru bittiba'i hadha sirat, adalah perintah untuk mengikuti, menelusuri jalan tersebut. Alladhi wasafahu Allah azza wa jalla, jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati dengan jelas. Wa arsala bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan dengan jalan itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad. Disebabkan jalan ini perlu diketahui oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk membantu menjelaskan kepada manusia tentang jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau di atas sebuah syariat dari urusan ini, "Fattabi'ha," maka ikutilah syariat itu. "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Jangan sekali-kali engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an wa innadh dhalimina ba'dahum awliya'u ba'din wallahu waliyyul muttaqin. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun apa-apa dari mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan memberikan kecukupan kepadamu. Wa innadh dhalimina, dan sesungguhnya orang-orang zalim, mereka adalah teman, mereka adalah pemimpin untuk orang-orang yang semisalnya. Wallahu waliyul muttaqin, sementara Allah adalah walinya orang-orang yang muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Yukhbiruna subhanahu wa ta'ala, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, annahu ja'ala 'abdahu wa rasulahu 'ala syari'atin min al-amr, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-Nya, rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat. Wa amarahu biittiba'iha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikutinya. Fattabi'ha, qawluhu fattabi'ha, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, fattabi'ha, ini semisal dengan ayat dalam pembahasan kita, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Hadza amru, ini adalah satu perintah. Wal amru yaqtadil wujub, sementara perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Idzan, oleh karena itu, fal wajibu ala kulli muslimin, maka sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus bagi setiap muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah an yattabi'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa fi ma syara'ahu min al-akhlaqil fadilah wal mu'amalatin nabilah, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, perbuatannya, mengikuti segala apa yang telah disyariatkannya, baik yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia ataukah dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya mu'amalah an-nabilah, mu'amalah yang mulia. Idan, Fahadha huwa al-wajib 'alaina. Dengan demikian inilah yang wajib atas kita semuanya. Fa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam huma as-sirat. Keduanya itu adalah as-sirat. Wa huma as-syari'ah. Keduanya adalah as-syari'ah. Wa huma at-tariqah. Keduanya disebut juga tariqah, jalan. Atau keduanya diistilahkan dengan manhaj. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bagi setiap rasul ja'alna minkum, kami jadikan di antara kalian syir'atan wa minhajan. Maka kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini adalah as-sirat, ini adalah syari'ah, keduanya adalah at-tariqah, atau keduanya adalah al-minhaj, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan fa ya ayyuhal muslimu 'alaika an tattaqiyallaha 'azza wa jalla. Maka wahai umat Islam, 'alaika an tattaqiyallaha 'azza wa jalla, engkau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'mala, dan engkau harus beramal mengamalkan bima fi kitabir rabbika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa yang ada, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kitab Rabbmu, wa sunnah dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kewajiban sebagai muslim, naam, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan seluruh isi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Wa rubbama yufakkiru al-insan. Dan Syekh mengatakan mungkin ada seseorang yang berpikir, kaifa sara al-muslimuna ila min manahij syatta wa aqaid mukhtalifatin mutabayyinatin. Bagaimana bisa terjadi umat Islam ini berada di atas manhaj yang berbeda-beda? Mereka berada di atas akidah yang tidak sama dan berjauhan. Wa kullun minhum yaz'um li nafsihi ay kullu hizbin min hadhihi al-ahzab annahu 'ala al-haq. Sementara masing-masing di antara mereka mengira dirinya, yaitu setiap kelompok-kelompok itu, mereka berada di atas al-haq. Wa man siwahu 'ala al-batil, dan yang lainnya berada di atas kebatilan. Ma huwa sababu fi dhalika? Apa kira-kira sebabnya sehingga masing-masing di antara umat Islam itu berprasangka terhadap dirinya seperti itu? Qala, Asy-Syaikh menjelaskan, as-sababu fi dhalika huwa at-talaqqi. Faman talaqqa 'anillahi wa rasulihi wa 'an ashabi rasulihi wa 'ala nahjil muhaddithina ashabi riwayah fa innahu yakunu 'ala nahjil amthal wat tariqil aqwam wal aqidatis sahihah allati la ya'tariha inhirafun wa la ya'tariha i'wijajun. Sebabnya kenapa manusia atau umat Islam berada di atas akidah yang berbeda, sementara mereka masing-masing mengira di atas al-haq, yang lainnya adalah salah. Sebabnya adalah, kata Syekh, wa at-talaqqi, cara pengambilan mereka, nah, terhadap apa yang mereka yakini. Faman talaqqa 'anillahi wa rasulihi, barang siapa yang mengambil itu semuanya dari Allah dan Rasulnya, wa an ashabi rasulihi, dan mengambilnya dari para sahabat Rasul, wa ala nahjil muhaddithina ashabir riwayah, dan barang siapa yang mengambilnya dari yang difahami dan dijalankan oleh para ahlul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Fa innahu yakunu 'alan nahjil amsal, maka tentunya dia betul-betul akan berada di atas jalan yang lurus, wattariqil aqwam, jalan yang tepat, wal aqidati sahihah, berada di atas aqidah yang lurus, yang murni, yang tidak akan terkena dengan penyimpangan, juga tidak akan terkena dengan kesesatan. Amma man talaqqa an syuyukh, adapun orang-orang yang mengambil dari syuyukh, dari orang-orang yang mereka anggap sebagai syekh, Allahu a'lamu bihalihim, yang Allah saja mengetahui tentang keadaan para syekh tersebut. Fa innahu la budda an yudhil, maka tentu saja orang seperti ini akan sesat. Walihada yaqulullahu azza wa jal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma ja'anaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Allah pun subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti al-ahwa'a alladhina la ya'lamun, yang notabene mereka itu biasanya adalah orang-orang yang ditokohkan dalam sebuah perkumpulan manusia, dikarenakan karena memang garis keturunannya yang membuat mereka ditokohkan, ataukah keadaan strata sosial yang membuat mereka ditokohkan, dan lain sebagainya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti syariat yang Allah telah turunkan kepada beliau, dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu ilmu. Ahlul dalali wasafahumullahu bi'adabil ilm, orang-orang yang memang berada di atas kesesatan, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Famathalan na'khudhu min al-manahij allati inharafat wa huwa min awwaliha tariqata al-khawarij. Misalnya adalah kita mengambil misalnya di antara manhaj-manhaj yang ada, manhaj yang menyimpang yang pertama kalinya muncul adalah metode-metode yang dijalankan oleh orang-orang khawarij. Cara-cara berpikir, cara-cara beramal dalam agama dengan cara-cara yang ditampilkan oleh orang-orang khawarij. Nah, al-khawarij akhadul Qur'an, orang-orang khawarij ini mereka mengambil Al-Quran, faqara'u, mereka membacanya, wajtahadu, bahkan mereka bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah-ibadahnya. Hatta anna ar-ra'i alladhi yarahum yaqul kaifa ha'ula'i yadhillun, sampai-sampai orang yang melihatnya mereka mengatakan, bagaimana mereka yang seperti itu dikatakan orang-orang sesat. Mereka membaca Al-Quran, mereka beribadah, bahkan ketika Abdullah ibn Abbas mendatanginya, mendapati mereka jidatnya, keningnya begitu hitam karena bekas sujud, tangannya kasar, bibirnya kering karena banyak puasa di siang hari, dan mereka banyak bekerja di siang hari juga. Nah, sehingga ketika orang-orang yang melihat kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang khawarij seperti itu, tentu mereka akan berkata dan bertanya-tanya, kaifa haula yadhillun, bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Wa hina ma dhahaba Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum wajada anna rukabahum wa mawadi'a sujudi minhum qad sarat mithlu thafin thafin al-ibil min kathratis salah. Ketika Abdullah ibn Abbas datang untuk mendebat mereka, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma mendapatkan mereka tempat mendapatkan tempat-tempat sujud mereka itu seperti tempat apa ber apa ber duduknya unta. Min kathratis shalah, ini disebabkan karena banyaknya salat yang mereka lakukan. Wa idza aqbala al wahid minhum ala mukhayyamihim, kalau seandainya ada seorang di antara mereka didatangi di kemah-kemah mereka, yasma' dawiyal qira'ah min bu'din, terdengar dari kejauhan suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika datang di daerah mereka itu, kita bakal tahu bagaimana mereka itu betul-betul tergambar sebagai orang-orang yang ahlil ibadah. Sampai kita tidak akan pernah terlewatkan melihat atau mendengar mereka nah membaca Al-Quran. Fa idza dakhalta 'alaihim, kalau kamu masuk ke daerah mereka, wajadta annahum yaqra'una al-Qur'an wa yusalluna wa yata'abbaduna, kamu akan dapati mereka membaca Al-Qur'an, mereka melakukan salat, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kaifa dhallu, akan tapi kenapa mereka sesat? Dhallu, kata Syekh, mereka sesat li'annahum akhadhu bi ara'i aqwamin, karena mereka mengambil pendapat-pendapat kaumnya, pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang mereka tokohkan. Qalu, mereka mengatakan, hadza kitabullah yakfina, ini adalah kitabullah, ini adalah Al-Qur'an, cukup sudah bagi kita. Wa taraku sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Za'amu anna sahabata kullahum kafaru, karena mereka sudah beranggapan bahwasanya sahabat semuanya sudah kufur, sehingga mereka tidak mau mengambil as-sunnah. Illa Abu Bakr wa Umar, kecuali Abu Bakar wa Umar yang ketika itu mereka tidak berani menganggap mereka kafir. Ya, sementara mereka berdua sudah meninggal. Amma Uthman wa Aliyun wa sa'iru sahabati fayatakhiduna annahum kullahum kafaru, dengan permasalahan yang tiba di tengah-tengah mereka, mereka beranggapan bahwasanya Uthman, Ali dan seluruh sahabat yang ada ketika itu, mereka yakini semuanya sudah kufur, sehingga mereka beranggapan bahwasanya sudah, sekarang Quran saja cukup bagi kita untuk menjadi landasan kita beribadah, beramal, sementara hadis sekarang sudah tidak ada lagi, karena mereka beranggapan bahwasanya sahabatnya sudah pada kufur. Wa banau 'aqidatahum 'ala hadzal asas, kemudian akhirnya mereka membangun akidahnya, keyakinan, prinsip amalannya di atas prinsip seperti ini. Wa raddu sunnata min asliha, dan mereka menolak sunnah. Fa kana hadza aslu dhalalihim, maka demikianlah awal-awal sebagai titik tolak pemberangkatan kesesatan mereka. Wa madzalika illa biqasdil kaid lil islam wa biqasdid dass fihi wa biqasd an yuhawwilu man yastati'una min at-ta'ah ila al-ma'siyah wa min al-haqq ila al-batil. Dan tidaklah hal itu mereka lakukan melainkan mereka hendak melakukan tipu daya di dalam Islam. Mereka mau melakukan hal-hal yang mencemari Islam, dan mereka sebetulnya hendak mengubah orang-orang yang tadinya mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seseorang yang melakukan maksiat. Mereka melakukan sesuatu yang merubah naam al-haq menjadi batil. Wa asdalu ala inhirafihim sitaran min al-ibadah, dan mereka menutupi kesesatan-kesesatannya dengan tirai-tirai ibadah. min ajli an yaghtarra an-nasu bi ibadatihim, agar manusia tertipu dengan apa ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Hatta yaqula an-nasu anhum annahum ahlu din, fa kaifa yakununa munharifina wa dhallin. Sampai-sampai nantinya ada orang yang mengatakan tentang mereka bahwasanya mereka adalah ahlu din, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam agama. Bagaimana mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menyimpang dan sesat? Idan, dengan demikian, dhalalul khawarij, kesesatan kaum khawarij adalah takfiruhum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ma'asi. Mereka berani mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan sekedar karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal hukm alaihim bil khuludi finnar, dan mereka orang-orang khawarij menghukumi orang-orang yang melakukan maksiat dari kalangan umat Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang akan kekal di dalam neraka, kal kufari al asliyin, sebagai mana orang-orang kafir pada asalnya. Wa min dalalil khawarij, dan di antara kesesatan kaum khawarij pula adalah al khuruju alal a'immah, sikap memberontak kepada para imam, kepada para pemimpinnya. Mereka tidak mau taat kepada pemimpin-pemimpinnya dengan anggapan mereka sudah tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai hukum di tengah-tengah kehidupan mereka. Wa annahum la yarawna li ahadin bay'atan fi dhimmatihim, dan mereka tidak mau untuk memberikan bay'at kepada siapapun. Wa hakadha lahum turqun wa nihalun adallu biha an-nas, dan lain sebagainya, mana mereka memiliki cara-cara, jalan-jalan, keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran, adallu biha an-nas, yang banyak sekali yang dapat menyesatkan dengan ajaran-ajaran tersebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Asy-Syaikh menggambarkan muqaddimah yang akan mengantarkan pemahaman kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada penjelasan Syekh yang lainnya pada pertemuan yang akan datang dan pada kajian yang mendatang insyaallah. Dan insyaallah liyubaligha syahid al-ghaib, bahwa tidak mesti kajian mungkin harus disetujui atau harus disampaikan bahkan langsung oleh ana untuk diumumkan. Nah, jika antum berkenan untuk mengumumkan, umumkan, tafadhol. Namun insyaallah ma'had ini selama ana tidak ada halangan, ta'lim tidak akan berhenti. Nah, ta'lim akan terus berjalan dan ada. Jadi ana tidak perlu sekiranya mengulang-mengulang pengumuman-pengumuman tersebut. Namun jika ikhwah ingin menyebarkannya karena memang diperlukan, tafadhol, dan tidak usah menunggu kepastian apakah ada ta'lim atau tidak. Nah, kemudian itu terulang harus dipastikan. Tapi jika ada ta'lim, alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka pahala ikhwan insyaallah tidak akan sia-sia. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah terhadap kedatangan antum yang kemudian ketika di sini sudah ada, kemudian ana sudah ada halangan enggak bisa melakukan ta'lim karena sakit ataupun hal yang lainnya. Nah, namun insyaallah pada asalnya bahwa kajian kita akan kita terus lanjutkan pada waktunya yang sudah disepakati, yaitu pada hari Ahad, insyaallah jam 11 menjelang zuhur biidznillah taala. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.